Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ana diminta untuk menggantikan jadwal ustaz kita, Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullah, karena beliau sedang safar. Maka kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab Ismi Qati'ir Rahim, bab dosa orang yang memutus silaturahmi. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah ibn Salihin, qala haddatsani Lais, qala haddatsani Aqil عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير ابن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im. Beliau mengabarkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Maka Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah akan menjelaskan, akan mensyarah hadis ini dengan ucapan beliau, hadzal haditsu sharihun fi bayani ithmi wa uqubati qati'ir rahimi. Hadis ini sangat jelas dan tegas menjelaskan dosa dan hukuman orang yang memutus silaturahmi. Sangat jelas. Tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW, orang yang memutus silaturahmi. Jelas sekali hukuman dan dosa orang yang memutus silaturahim. Ai allazi lam yasil rahimahu la bil aqdami wala bil mali wala bima yajibu alaihi minal ma'ruf. Yakni seorang yang dikatakan memutus silaturahim adalah orang yang tidak bersilaturahim dengan kaki-kakinya, yaitu dengan mengunjungi kerabat-kerabatnya, tidak pula bersilaturahim dengan hartanya, tidak memberikan kelebihan hartanya kepada kerabat-kerabatnya yang membutuhkan, wala bima yajibu alaihi minal ma'ruf, dan tidak berbuat baik dengan kebaikan yang wajib dilakukan olehnya. Nah, kenapa terkadang seorang itu hukumnya wajib membantu kerabat orang tuanya, terutama apalagi ketika orang tuanya tidak mampu, tidak bisa lagi mencari kebutuhan hidupnya, maka ini kondisi yang hukumnya wajib. Seorang anak membantu orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya minta. Nah, oleh sebab itu, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wala bima yajibu alaihi minal ma'ruf. Nah, karena terkadang seorang itu hukumnya wajib membantu kerabatnya, terutama orang-orang yang terdekat dengannya, seperti orang tua, saudara, paman, dan seterusnya. Lidza ja'a al-wa'idu asy-syadidu bi annahu la yadkhulul jannata ay ma'a awwalid dakhilin. Oleh sebab itu datang ancaman yang sangat keras berupa tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahmi. Ai kata Syekh Zaid ma'a awwalid dakhilin, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang masuk duluan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan dimasukkan ke neraka dahulu. Bal yanaluhu uqubatul qati'ah wa ma'aluhu ilal jannah. Bahkan dia akan memperoleh hukuman orang yang memutus silaturahmi. Nah, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang masuk duluan surga. Dia akan dimasukkan ke neraka dulu. Tapi akhirnya nanti dia akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke surga. In mata ada tauhid, jika dia meninggal di atas tauhid, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Nah, selama dia ada keimanan, tidak melakukan kesyirikan yang mengeluarkan dari agama, maka akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar selama dia bertauhid, memiliki keimanan, tidak melakukan syirik yang mengeluarkan dari agama, nah, ketika dia dimasukkan ke neraka yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, yang paling ringannya dia berdiri di atas batu neraka, kemudian otaknya mendidih, waliyadzubillah. Ini paling ringannya. Nah, keyakinan Ahlus Sunnah, setelah dihukum di neraka, al-muwahid yang melakukan dosa besar, dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga setelah mendapatkan hukuman yang layak baginya karena melakukan dosa besar. Nah, dan ini tahta masyiatillah, di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fal qati'atu kabiratun min kaba'iriz dzunub. Memutus silaturahim itu adalah dosa besar. Ja'a 'alaiha hadzal wa'idu syadidu litahdziri minha wa bayani khatariha. Memutus silaturahim itu adalah dosa besar yang telah disebutkan ancamannya yang sangat keras dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang akan disebutkan dalam bab ini, yang tujuannya untuk memperingatkan manusia agar tidak terjatuh pada dosa ini dan untuk menjelaskan bahayanya dosa memutus silaturahmi. Wa qad taqaddamatil ahaditsu fi bayani hukmi silah, dan telah lewat hadis-hadis yang menjelaskan hukum bersilaturahmi. Yang kesimpulannya wa annaha minal wajibat. Dari nas-nas yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa bersilaturahim itu wajib. Wa annaha takunu bil ilmi wal mali wal aqdami wa kalimatil ma'ruf. Nah, bersilaturahim itu sebagaimana yang telah berlalu bisa dengan mengajarkan ilmu kepada kerabat-kerabat kita. Dan ini kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bentuk silaturahmi yang paling besar. Karena dengannya seorang bisa menyelamatkan orang tuanya, kerabatnya dari neraka. Dan bentuk silaturahim sebagaimana telah berlalu, bil mal, dengan harta. Ketika kita memiliki kelebihan harta dan kerabat kita memang membutuhkan harta, diberikan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Wal aqdam, bentuk ketiga, bersilaturahim dengan mengunjungi mereka. Wa kalimatil ma'ruf, bentuk silaturahim yang lainnya adalah dengan mengucapkan ucapan atau perkataan yang baik. Sebagaimana yang terberlalu dengan mengajak bicara mereka, mengirimi surat mereka, atau dengan media-media modern sekarang ini, kata Syekh Zaid, dengan telepon, dengan media sosial yang tidak melanggar syariat. Sangat dimudahkan seorang untuk bersilaturahim, sehingga tidak ada alasan tidak mau bersilaturahmi, karena sarana-sarana untuk bersilaturahmi sangat atau telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ihsan, berbuat baik kepada mereka, bihasabil qudrati wal istita'ah, ini semua sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing dari kita. Ini penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Satu hadis yang singkat berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Muhammad bin Abdul Jabbar, qala sami'tu Muhammad bin Ka'b annahu sami'a Abu Hurairah yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang hasan ini sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah. Bahwa beliau Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahima syujnatun minar rahman." Sesungguhnya rahim itu adalah bagian dari nama Ar-Rahman, pengaruh dari nama Ar-Rahman. Rahim ya. Ra, ha dan mim ya. Sama hurufnya dari nama Allah Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman, ra, ha, mim dan nun. Sehingga Ar-Rahim itu bagian huruf-hurufnya itu dari nama Allah. Diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Taqulu ya Rabbi, kata Ar-Rahim ya. Ini Ar-Rahim berkata secara hakiki, benar-benar berkata. Ya Rabbi, wahai Rabbku, inni zulimtu, sungguhnya aku dizalimi. Ya Rabbi, inni kuti'tu, wahai Rabbku, aku diputus. Ya Rabbi, inni, ya Rabbi. Ya. Rahim terus mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya aku dibeginiin, diperlakukan seperti ini, wahai Rabbku. Fayujibuha, maka Allah menjawab makhluk Ar-Rahim. Kata Allah, ala tardaina an aqta'aka man qata'aki, tidakkah engkau ridho jika aku putus kebaikan dunia dan akhirat pertolonganku kepada orang yang memutus engkau wahai Rahim. Wa asila man wasalaki, dan aku menyambung ya, dengan memberikan kebaikan dunia akhirat pertolonganku bagi orang yang menyambungmu wahai Rahim. Ini telah berlalu. Kalau pada lafaz hadis ini bentuknya istifham. Adapun sebelumnya, nah, bentuknya khobar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hadis-hadis yang sebelumnya, man wasalaha wasalahullah, ya. Ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyambung rahim, maka Allah akan sambung. Allah akan berikan kebaikan dunia akhirat dan pertolongannya. Wa man qata'aha qata'ahullah, dan sebaliknya barang siapa yang memutus rahim, maka Allah akan putus pertolongan dan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, khabar. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang sebelumnya, ya, khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung rahim, aku akan sambung dia. Waman qata'aha batattuhu, barang siapa yang memutus rahim, maka aku akan putus pertolonganku, kebaikan dunia akhirat dari orang yang memutus silaturahim. Penjelasan yang singkat, yang ringkas dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis ini, qad taqaddama bayanu ma'na hadzal haditsi miraran. Telah berlalu penjelasan hadis ini berulang kali. Wa huwa yufidu annallaha yasilu wasilar rahimi min aqaribihi min walidaini wa abda wa banat wa ikhwatin wa akhawatin wa ammatin wa a'mamin wa akhwalin wa khalatin wa nahwihim min al aqarib. Di mana hadis ini yang telah kita bacakan barusan dan hadis-hadis sebelumnya, nah, memberikan ilmu kepada kita, menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwasanya siapa saja yang menyambung silaturahim, maka Allah akan sambung kebaikan, Allah berikan kebaikan dunia akhirat pertolongannya kepada orang-orang yang menyambung silaturahim, ya, yang menyambung hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Nah, bersilaturahim kepada kedua orang tua, nah, anak laki-lakinya, putra-putranya, putri-putrinya, saudara-saudara lakinya, saudari-saudarinya, paman-paman, bibi-bibinya dari pihak ayah, paman dan bibinya dari pihak ibu, dan seterusnya dari kerabat-kerabat dia. Nah, barang siapa yang bersilaturahim dengan kerabat-kerabatnya ini, maka Allah akan berikan dia kebaikan dunia akhirat dan pertolongan Allah. Hatta takunul mawadda bainal jami' wa sabab liwaslillahi tabaraka wa ta'ala lilwasili li khairait ad-dunya wal akhirah. Sehingga orang-orang yang bersilaturahim, nah, akan mendapatkan, merasakan kasih sayang antara mereka, antara, nah, sesama keluarga, kerabat, nah, akan dicintai oleh kerabatnya, orang-orang yang berbuat baik dengan kerabatnya, bersilaturahim, nah, kepada kerabatnya. Dan orang-orang yang bersilaturahim akan menyebabkan dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dari Allah. Wal aksu bil aksi, dan sebaliknya. Barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan putus pertolongannya. Allah akan putus kebaikan dunia dan akhirat darinya. Fa innal qati'ata lirrahimi yatarattabu 'alaiha annallaha yaqta'u khairahu wa fadlahu 'anil qati'i wa dzalika khairai ad-dunya wal akhirah. Sebaliknya, sesungguhnya memutus silaturahim itu menyebabkan pelakunya akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Allah akan putus karunia. Allah tidak akan memberikan karunia pertolongan kepada orang yang memutus silaturahim. Nah, ini ancaman yang disebutkan dalam hadis yang baru saja kita bacakan. Nah, barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan cabut, tidak berikan padanya kebaikan dunia akhirat, dan Allah akan cabut pertolongan darinya. Nah, ini ancamannya sangat keras. Sehingga hendaklah kita mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini adalah hadis qudsi. Semoga kita dimasukkan, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menyambung silaturahim, terutama kepada keluarga, saudara, kemudian kerabat-kerabat lainnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.